Semoga rasa gundah berlalu. Cintamu dan cintaku lenyap dalam buaian, dan bersama kita tuju bahagia. Ana, hatimu ana, hatiku ana, hidupmu adalah hidupku. Ana, cintamu ana, cintaku ana, ucapkanlah janji berpadu. Cintamu dan cintaku lenyap dalam.